Tuntuang. Iya, Kak Tuntuang alias pulanglah udah. Karena adik sangat merindukan udah di Jabu. Iya. Izin ya untuk seluruh warga Minang ini. Pulanglah udah. baju kampuang wak. Yulah, lagu Mina.